إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di muka bumi ini adalah agar kita diuji, agar kita diberi cobaan, dan setelah itu kita akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang bisa melewati ujian dan cobaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari setetes air yang hina yang bercampur untuk mengujinya, karena itulah kami jadikan dia mendengar dan melihat. Allah Subhanahu wa taala berikan kita alat, yaitu pendengaran dan penglihatan, supaya kita bisa menjalani kewajiban kita untuk diuji. Jadi hak Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita semua, dan kewajiban kita adalah untuk menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun ujian tersebut, kita harus wajib mengikuti dan melewati ujian-ujian tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan dua ujian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya, Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya setiap jiwa pasti merasakan yang namanya kematian, dan kami uji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah menguji kita baik dengan kebaikan atau dengan keburukan, bisyarri wal khair fitnah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ujian yang datang pada kita bukan hanya berupa keburukan, kesengsaraan, kemiskinan dan rasa sakit, namun juga Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kebaikan, kekayaan, harta dan kesenangan, kelapangan dunia dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kebanyakan dari manusia, mereka hanya mengatakan dirinya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala apabila mereka sedang mendapatkan kesedihan, sedang mendapatkan kesengsaraan, kemiskinan dan lain sebagainya. Padahal apa yang kita rasakan dari berbagai macam kenikmatan, apa yang kita rasakan dari kekayaan dunia, itu juga merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua bentuk atau ada dua nikmat dalam bentuk ujian yang banyak manusia terpedaya dengannya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan dua bentuk atau Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Namun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak dari manusia yang menyia-nyiakan kenikmatan tersebut. Ini menunjukkan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan, yaitu waktu luang dan kesehatan. Namun ternyata ujian tersebut banyak yang melalaikan dari kalangan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itulah manusia Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat kufur kepada Rabb-nya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kebanyakan manusia ketika mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka beranggapan kalau dirinya sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dirinya sudah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalilam ma tashkurun, sangat sedikit kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia banyak kufurnya daripada bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kurang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali dalam sehari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhawatirkan kepada umatnya tentang kemiskinan, namun yang dikhawatirkan adalah tentang kekayaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal faqra akhsha 'alaikum, walakinni akhsha 'alaikum an tubsata ad-dunya." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, tapi aku khawatirkan kamu diuji dengan dunia itu, namun kemudian kalian gagal melewati ujian-ujian tersebut." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitulah kita hidup di dunia ini untuk diuji. Maka jangan berharap kita hidup di dunia ini tanpa menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu bentuk ujiannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala wajib bagi kita untuk mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ujian berupa kebaikan kepada kita yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Namun sayangnya kebanyakan orang-orang atau kebanyakan manusia gagal ketika diuji dengan kebaikan dibandingkan diuji dengan keburukan. Ketika mereka diuji dengan keburukan, mereka bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa memperjuangkan untuk berdoa kepada Allah dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia diuji dengan kebaikan, kekayaan harta, kelapangan hidup, mereka selalu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu lalai dalam berbagai macam ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memilih kita atau memilih kita sebagai hamba-hambanya yang bisa lolos dari ujian kebaikan maupun keburukan. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ujian ini sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat-umat terdahulu. Ujian merupakan barometer iman seseorang. Allah tidak akan membiarkan kita mengklaim beriman sementara kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia menduga bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami beriman sementara mereka belum diuji sama sekali? Ujian itu salah satu hikmahnya adalah untuk menentukan derajat iman seseorang, di level berapa imannya. Dan Allah memuliakan manusia dengan ujian sesuai dengan kadar imannya. Allah subhanahu wa ta'ala menguji seorang hamba sesuai dengan kadar iman dan ketakwaan mereka. Semakin tinggi imannya, semakin besar pula ujiannya. Semakin rendah imannya, semakin rendah pula ujian-ujiannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nas bala'an," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "al-anbiya tsumma al-amsal fal amsal." Orang yang paling keras dan berat ujiannya itu adalah para nabi, kemudian yang di bawah mereka dan seterusnya. Para nabi tidak diragukan lagi tentang keimanan dan ketakwaannya. Namun mereka lah yang mendapatkan ujian yang sangat berat dibandingkan manusia-manusia yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan sebagai seorang mukmin, kita harus berbaik sangka ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di balik ujian, semua itu memiliki hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari ujian yang Allah berikan kepada kita adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Kita banyak dosa, maka Allah uji kita dengan sedikit ketakutan, rasa lapar, dikurangi sedikit nikmat, ini untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, sampai duri yang menusuk seorang muslim pun mengangkat dosa-dosanya. Kemudian hikmah yang kedua yang bisa kita ambil dari ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah agar Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita dengan ujian tersebut. Semakin kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semakin diangkat derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pula. Oleh karena itu, dahulu para sahabat ketika mereka jarang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka merasa khawatir jangan sampai derajatnya tidak diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah yang ketiga yang bisa kita ambil dari ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah bisa jadi ujian itu merupakan jalan menuju surga dan keselamatan dari neraka. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum." Apakah kamu mengira akan masuk ke dalam surga sementara belum lagi datang kepadamu ujian seperti yang telah datang kepada orang-orang sebelum kamu? Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mereka ditimpa dengan berbagai kesempitan dan kesengsaraan dan diguncangkan dengan guncangan yang sekeras-kerasnya hingga para nabi dan rasul serta orang-orang yang beriman bersama mereka berkata, "Kapan turunnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala?" Ini adalah kondisi yang sudah sangat mepet sekali atau sangat genting, sehingga seseorang itu berkata ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, "Kapan turunnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala?" Kemudian Allah mengatakan, "Ala inna nasrallahi qarib." Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga kita yang tengah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa memetik hikmah di balik apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ujikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.